Mitra Bisnis, Kompas menulis, menciptakan pemerintah yang bersih ternyata menghadapi tantangan berat. Buktinya, sebagian dari ratusan PNS yang divonis bersalah karena kasus korupsi, malah masih aktif sebagai PNS, bahkan dipromosikan jabatannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Jadi ini memang agak menakjubkan ya di Republik ini, terutama dalam 5 tahun terakhir ini, kita tidak punya standar moral untuk para pejabat publik. Jadi di hampir seluruh dunia, di negara-negara demokrasi seluruh dunia itu, biasanya mereka menerapkan standar moral bagi para pejabat publik. Karena itu proses demokrasi kan untuk memilih para pejabat publiknya yang bersih, yang clean, yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, tetapi pejabat-pejabat publik yang baik yang dari institusi politik, dari partai-partai maupun dari birokrasi ini tidak memperhatikan ini. Padahal standar moral ini kan mencerminkan adanya prinsip clean government, good governance. Nah, jadi ini sekarang ini diabaikan karena memang di istana sendiri tidak menerapkan etika dan prinsip-prinsip clean government, good governance ini. Karena di seluruh dunia itu, yang negara-negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hukum ini, orang pejabat publik yang baru kena isu saja itu harus sudah mengundurkan diri atau dimundurkan. Jadi tidak perlu menunggu proses hukum. Jadi baru isu saja ya, mereka sudah mundur seperti yang terjadi misalnya tempo hari di Presiden Jerman ya. Itu baru dia diisukan dan itu juga dia belum tentu bersalah. Tapi karena publik sudah menyorotnya dan secara moral dia merasa tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki otoritas lagi sebagai pejabat publik, maka dia mundur. Nah, yang terjadi sekarang ini, seperti di istana misalnya, anggota kabinet, ada beberapa anggota kabinet yang terus-menerus diberitakan sebagai terindikasi korupsi. Data fakta-faktanya juga sebagian sudah terungkap seperti yang dilaporkan oleh BPK, oleh KPK. Misalnya seperti ada Menteri Hartalajasa, Mohaimin Iskandar, Gita Wirjawan, Andi Malarangeng, kemudian yang baru ini juga Agus Martowardoyo, Menteri Keuangan, dan lain-lain ini. Mereka tidak mundurkan diri, juga tidak dimundurkan oleh Presiden yang memiliki kewenangan untuk menjaga clean government, good governance itu di kabinetnya. Nah, akibatnya ke bawahnya menjadi lebih parah lagi. Sehingga orang yang terhukum bisa melantik, orang yang terhukum bisa dipilih menjadi kepala daerah, misalnya di beberapa tempat. Di Rio, bahkan orang yang sudah keluar penjara akibat pidana korupsi masih bisa ditempatkan menjadi kepala biro. Nah, hal-hal semacam ini harus kita cermati, harus kita desak kepada terutama sih teman-teman yang ada di legislatif ya untuk mendorong orang-orang semacam ini dimundurkan. Kalau tidak mau mundur ya dimundurkan. Karena ini akan merusak trust publik dan akan merusak juga program kita memberantas korupsi. Jadi tidak perlu undang-undang atau aturan yang baku yang jelas untuk hal ini. Karena etika dan moralitas itu tidak perlu diatur oleh undang-undang. Nah, yang menarik ini kan adalah bahwa untuk menjalankan hal-hal yang baik, ini kita nih selalu beralasan nggak ada aturan yang nggak ada undang-undangnya, sehingga tidak perlu menjalankan hal yang baik, padahal hal yang baik kan tidak perlu pakai undang-undang. Misalnya, yang soal atasannya, misalnya bupati atau gubernur atau presiden, memberhentikan orang yang diisukan korupsi ini kan tidak perlu lagi pakai undang-undang karena belum ada kekuatan hukum, belum ada yang berkuatan hukum tetap, misalnya hanya karena menunggu itu kemudian tidak dieksekusi. Dan ini kan hal yang salah, atau seperti rangkap jabatan antara partai dan di jabatan publik. Ini karena nggak ada undang-undangnya itu kemudian tidak dilaksanakan. Nah, tetapi untuk kasus yang orang-orang yang sudah jelas terpidana itu masih bisa ditempatkan sebagai bahkan dipromosikan, ini suatu hal yang menjijikkan, yang memalukan dan menjijikkan menurut saya sih. Ini sangat tidak layak dan ini akan menjadi bahan tertawaan oleh dunia internasional. Saya misalnya pernah ngobrol dengan Duta Besar Amerika, Pak Scott itu. Ngobrol dia bukan mengeluhkan, artinya dia merasa prihatin. Dia bilang, Pak Adi, bagaimana mungkin ada pejabat yang sudah jadi headline korupsi, di televisi diberitakan korupsi, kemudian masih bisa jalan-jalan, masih bisa ketawa-ketawa. Dia bilang, di negara saya ini impossible, tidak mungkin terjadi, karena baru diisukan saja. Mereka biasanya orang-orang dari pejabat publik atau tokoh politik ini langsung mundur, langsung keluar dari arena politik nasional di negara mereka. Di kita masih bisa datang ke acara-acara kenegaraan, acara-acara diplomatik, padahal sudah divonis, sudah diberitakan sedemikian rupa sebagai koruptor. Nah, ini rasa malu, dan ini bukan hanya untuk dirinya ya, tapi kan ini juga membawa nama rakyat kita, nama seolah-olah kita nih rakyat yang sangat permisif, yang barbar, yang tidak ngerti hukum, tidak ngerti etika dan moralitas. Lalu tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan oleh publik maupun lembaga sosial untuk bisa meningkatkan rasa keadilan dan moralitas publik terkait hal ini, Pak? Menurut saya, teman-teman aktivis gerakan anti korupsi harus bisa melobi tokoh-tokoh masyarakat di tempat para PNS atau para pejabat publik yang sudah terindikasi korup atau sudah dipidana korup untuk keberadaannya di posisinya. Jadi harus melibatkan juga tokoh masyarakat dan juga masyarakat situ. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh teman-teman gerakan lah, karena yang lain-lain kan juga mudah memaafkan atau juga bersikap sama-sama permisifnya hanya karena tidak ada undang-undangnya yang melarang itu. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.